warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu ridha Allah, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk bersama-sama belajar, bersama-sama mencari bekal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di majelis seperti ini, sebelum kita mendapatkan ilmu, kita sudah mendapatkan pahala. Bukan pahala kita dapat setelah kita berilmu nanti, tidak. Mulai dari kedatangan kita, dari awal kita merencanakan kedatangan kita ke tempat seperti ini, sudah diberi oleh Allah pahala. Dan duduk kita di tempat seperti ini sudah dianggap sebagai ibadah. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa duduknya kita di tempat menuntut ilmu seperti ini lebih bagus daripada kita melakukan rokaat-rokaat sholat. Ini belum dapat ilmu. Kalau orang dagang kan hasilnya nanti baru akhir. Tapi kalau kita dengan Allah seperti ini, sudah diambang kedatangannya. Sebentar lagi bulan Muharram tiba. Ada keutamaan-keutamaan di bulan Muharram. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Termasuk bulan Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Muharram itu Nabi pernah bersabda untuk bekal kita, afdhalus syami ba'da ramadhan, sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan. Puasa yang paling baik adalah puasa di bulan Ramadan. Setelah puasa di bulan Ramadan, puasa apa? Afdhalus syami ba'da ramadhan syamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Bulan Muharram digelari bulan Allah, dinisbatkan kepada Allah karena mulianya bulan Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sehingga dari sinilah para ulama menghimbau agar kita bisa memperbanyak puasa di bulan Muharram. Berapa hari? Ya sebanyak bulan Muharram ada, sebanyak hari yang ada di bulan Muharram. Dengan satu hadis ini saja sudah sangat cukup untuk memacu kita untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram. Tetapi di sana kami ingatkan juga, ada beberapa riwayat-riwayat palsu tentang keutamaan Muharram. Keutamaan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kita tidak perlu melihat yang itu. Cukup apa yang disabdakan Nabi, afdhalus syami ba'da ramadhan syamu syahrillahil muharram. Cukuplah dengan hadis bahwasanya sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Adapun rinciannya hari 1, 2, 3 itu banyak riwayat-riwayat yang para ulama menghimbau, memerintahkan agar kita tidak dekat-dekat dengan riwayat tersebut. Karena banyak riwayat palsu. Kemudian, di dalam bulan Muharram itu ada satu hari yang sangat istimewa lagi, yaitu hari Asyura. Tanggal 10 Muharram disebut sebagai Asyura, Asyir, Asyrah. Jadi kata Asyrah. Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram adalah hari istimewa. Dianjurkan, disunahkan puasa di hari itu. Secara umum di bulan Muharram disunahkan kita untuk berpuasa, lebih sunnah lagi, lebih khusus lagi adalah 10 Muharram. Ahtasibu Allah, kata Rasulullah, ahtasibu Allah ayyukafir sanata allati qablah. Aku berharap Allah akan mengampuni dosa yang lalu karena puasa di 10 Muharram. Baik. Kisahnya begini. Waktu itu baginda Nabi masuk kota Madinah. Setelah Nabi masuk kota Madinah, itu melihat orang-orang Yahudi pada puasa di 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, kenapa orang Yahudi pada puasa di bulan Muharram? Dalam riwayat lain Nabi juga menyebutkan bahwasanya satattabiuna sanal ladina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in wala dakhalut hujrat dabbin la dakhaltumuh. Nabi pernah menyebutkan juga, awas nanti ada di antara kalian itu akan mengikuti hidupnya orang di luar Islam, gaya hidupnya orang di luar Islam, sejengkal demi sejengkal, sedepak demi sedepak, mengikuti pelan-pelan, dikit-dikit mengikuti. Sampai kalau orang-orang di luar Islam itu punya gaya masuk lubang biawak. Lubang biawak itu lubangnya berkelok-kelok. Itu umat Islam akan ngikut-ngikuti. Nah ini modelnya umat Islam itu begini. Yang lemah imannya kurang berpegang kepada Nabi. Yang paling gampang ikut-ikutan kan umat Islam yang lemah iman. Anda jangan menjadi yang lemah iman. Coba. Tahun baru ikut-ikutan. Kita umat Islam tahun baru kita macam-macam, ada tahun baru Imlek, ada tahun baru apa? Masehi, ada tahun baru. Itu kan ada di negeri kita ini. Nah ini, kemudian ikut perayaan-perayaan mereka. Perayaan agama lain pun kita ikut-ikutan. Ini sudah disebutkan Nabi. Mulai dari hari-hari besar pun kita ikut-ikutan. Anda kalau ke Eropa sana atau ke mana ke negeri-negeri kafir sana, mereka hanya punya tahun baru, tahun baru Masehi. Enggak ada mereka merayakan tahun baru Hijriah, itu enggak ada. Hanya di Indonesia yang umat Islamnya banyak itu merayakan Hijriah sedikit, merayakan Masehinya lebih gede. Ini kan ketuker. Di Amerika enggak ada, di Jepang coba tanya, ada merayakan hari tahu Hijriah? Padahal kalau mengadakan tahun baru Hijriah mereka bisa libur kan, bisa main-main, enggak kerja. Tapi enggak ada. Hanya umat kita ini yang ikut-ikutan. Dilarang susah lagi. Coba itu, yang merayakan tahun baru Masehi yang di alun-alun itu anaknya siapa? Anaknya Pak Haji itu rata-rata. Tidak sadar, bapaknya pun ngasih duit. Wahbiqawmin fahuminhum, yang suka menyerupai satu kaum, maka dia ikut golongan mereka. Jangan tiru-tiru. Mulai dari gaya hidup, cara berpakaian, tontonan, segala macam, Masya Allah. Ngikuti gayanya orang kafir. Pendek, perempuan. Ayo, siapa yang ditiru yang demikian itu? Karena dia dilihat di sinetron, lihat internet, lihat film-film. Bapaknya sudah enggak bisa. Kita sudah kalah. Bisa dites kok hari ini juga. Cuman enggak usah beneran deh kalau malu. Anak Anda yang pertama lahir tahun berapa? Paling ngomong 8 Agustus. Enggak bisa ngomong 6 Hijriah itu, 6 Muharram enggak bisa ngomong. Lebih banyak hafal tahun Masehinya. Ayo mau dites betulan nih. Nah. Enggak usah lah ya. Udah nyesel aja, tobat deh besok nih. Anak kedua lahir berapa? 20 Desember. Nah, mana yang ngomong 6 Muharram? Gimana tahu tanggalnya, hafal bulannya pun sekarang sudah enggak. Sudah banyak yang enggak hafal bulannya, bulan Muharram Sofer. Ingat orang dulu tuh, bahkan zaman dulu kami masih ingat masa kecil kami itu justru bulan-bulan umum itu hampir tidak pernah dihafal oleh anak-anak. Karena kita sudah biasa dengan bulan Arab tapi yang sudah dijawakan. Kami masih ingat waktu itu, bulan Arab yang dijawakan. Kayaknya generasi kami belum terlalu lama-lama banget deh. Masih itu lumayan agak ke belakang, tapi sudah kami masih ingat ke sana lagi lebih kuat lagi. Kami masih ingat kok di kampung itu Suro, Safar, Mulud, Batu Mulud, Jubatil Awal, Jubatil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Ini boso Jawa tapi dihubungkan sama di Sunda pun ada kok itu. Iya kan? Sudah lupa? Nggak, alhamdulillah. Ini Suro, Safar, Mulud, Batu Mulud, Jubatil Awal, Jubatil Akhir, Rejab, Ruah. Ruah itu adalah Sa'ban, poso Sawal, selo adalah Mu'adzul Qa'dah, besar bulan bulan haji besar, Hari Akbar. Itu sudah enggak, apalagi Arab, kalau Arab setelah itu menghafal Arab Muharram, Safar dan seterusnya. Nah, ini sekarang permasalahannya, kita itu sudah kurang bangga dengan Islam. Ayo kita mulai pelan, perlahan demi perlahan membiasakan kita dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebetulnya penanggalan Hijriah, dengan penanggalan Hijriah ini diadakan kalau kita lacak itu demi menghindar daripada ngikuti penanggalan hari orang lain. Sebab dulu itu biasa. Orang-orang, kisahnya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Penanggalannya orang Islam itu dengan orang di luar Islam itu sama. Lalu Sayyidina Umar pengen memulai gimana caranya agar kita itu beda. Supaya kita punya ciri khas keislaman. Lalu sehingga sampailah kepada kesimpulan, tahun baru akan dimulai di bulan Muharram. Kenapa di bulan Muharram waktu itu? Karena di bulan Muharram nanti biar berita tentang permulaan tahun Hijriah itu dimulai bulan Muharram bisa tersebar ke penjuru dunia dengan cepat. Karena apa? Bulan Muharram itu sebelumnya adalah bulan haji, dan bulan haji orang berada di kota Mekah diumumkan di Mekah agar pulang ke negeri masing-masing membawa berita bahwasanya tahun baru, tahun Hijriah dimulai di tahun itu. Tujuannya itu yang harus kita pahami, berbeda. Kita sudah lupa dengan sunnah Umar bin Khattab, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lupakan tentang tahun Hijriah dan bulan Hijriah. Na'udzubillah. Baik, ayo kita gembar. Kita gemakan tahun baru Hijriah. Baik, kembali kepada yang kita bicarakan tadi. Lihat, sahabat Nabi punya cemburu. Padahal Nabi memberi contoh 10 Muharram beliau berpuasa. Kemudian menyuruh umat untuk berpuasa di 10 Muharram. Tapi sahabat Nabi yang di dalam hatinya sudah tertanam kecintaan kepada Rasulullah. Tertanam kerinduan kepada Nabi Muhammad. Patuh dengan omongan Nabi. Nabi pernah berkata, jangan kau meniru orang luar Islam. Bingung. Lalu berkata, ya Rasulullah, engkau suruh kami berpuasa di 10 Muharram. Bukankah hadzal yaum 10 Muharram adalah hadza yaumun tu'azzimuhul yahud? Ya Rasulullah, engkau suruh kami berpuasa di bulan Muharram, di 10 bulan Muharram, sementara 10 bulan Muharram ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Ini protes di dalam hatinya, protes iman. Bukan mereka mau membangkang Nabi, hanya bertanya, engkau menyuruh kami agar berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah. Tapi kok sekarang kau nyuruh kami berpuasa sama dengan orang Yahudi? Nabi faham makna itu. Pertanyaan di dalam pertanyaan dari sahabat Nabi itu hakikat keimanan. Hakikat keimanan di dalam hati mereka. Spontan Nabi menjawab, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau aku diberi umur sampai tahun depan, niscaya akan aku tambah tanggal 9 biar tidak sama dengan orang Yahudi. Maka diputuskan, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di samping puasa tanggal 10 disunnahkan kita untuk menambah tanggal 9, berarti 9-10 sehingga Tasu'a 9 hari yang ke-9 sehingga tidak hanya tanggal 10 agar kita beda dengan orang Yahudi. Jadi sunnahnya adalah tanggal 9 dan 10 puasa. 10 intinya. Kalau ternyata tanggal 9-nya kita tidak bisa puasa, ya puasa saja tanggal 10. Kemudian ditambah tanggal 11 setelahnya. Kalau ternyata tanggal 11 masih tidak bisa puasa, maka tanggal 10 puasa ditambah tanggal kapan saja selagi di Muharram. Ada 3 model agar kita berbeda dengan orang Yahudi. Yang pertama, puasa 10 Muharram ditambah 9-nya. Yang kedua, puasa 10 Muharram ditambah 11-nya. Yang ketiga, puasa 10 Muharram ditambah 1 hari di bulan Muharram agar berbeda dengan orang Yahudi. Baik, itu bagi orang yang hanya ingin mengambil tanggal 9 Muharram. Tapi kalau bagi Anda yang ingin memulai puasa dari tanggal 1, maka ketahuilah biasa, enggak ada masalah tanggal 1, 2, 3. Akan tapi yang harus Anda fahami bahwa dari 1 bulan Muharram itu yang paling bagus adalah tanggal 10-nya. Jangan Anda berpuasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya buka, enggak puasa. Ketuker itu. tanggal 10 yang lebih gede pahalanya, namanya Asyura. Kemudian juga tentang Asyura, tentang puasa Asyura. Asyura adalah bulan kemuliaan, hari kemuliaan, hari mulia. Kami ingatkan sedikit masalah anak yatim ya. Ada sebagian orang mengatakan bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Untuk bulan Al-Muharram bukan bulannya anak yatim. Anak yatim tidak hanya butuh makan di bulan Muharram saja kok. Jangan sampai santunan anak yatim hanya dikerahkan di bulan Muharram saja. Itu pun hanya dapat 100 ribu. 100 ribu untuk makan 1 tahun. Ini enggak benar. Anak yatim seperti anak kita sama. Mereka juga pengen makan normal. Boleh kita memeriahkan di bulan Muharram. Tapi ingat, jangan sampai menyantuni anak yatim hanya di bulan Muharram saja. Jaminan dari baginda Nabi, ana wa kafil yatimi ka hataini, aku dengan orang yang menjamin hidupnya anak yatim seperti ini. Seperti dua jemari yang berdekatan. Artinya posisi tempat kita nanti di surga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menyantuni anak yatim, maka waspadalah. Jangan sampai ada di antara kita yang zalim dengan anak yatim. Mengerikan. Jangan ada yang zalim dengan anak yatim. Kalau orang berbuat zalim kepada anak yatim, Masya Allah, hati-hati yang zalim kepada anak yatim. Ketahuilah anakmu pun bisa diyatimkan oleh Allah di esok hari. Jangan main-main dengan anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Makan api neraka di dalam perut yang menghambat, mengembat, mengambil hartanya anak yatim. Dan dosa besar. Kita merampok orang kaya saja dosa, padahal orang kaya masih banyak duitnya. Kita merampok, kita mengambil duitnya anak kecil yang masih punya bapak ibu saja dosa. Apalagi merampok anak kecil yang sudah tidak punya bapak. Na'udzubillah. Dosa besar. Hati-hati, waspada, di balik anak yatim ini ada kejahatan terselubung. Dan jangan ngurusi anak yatim kecuali Anda sudah benar-benar siap. Khawatir masuk wilayah kedzaliman. Zalim kepada anak yatim adalah kedzaliman di atas kedzaliman. Berbuat zalim kepada anak yatim, kedzaliman di atas kedzaliman. Dosa besar menjadikan sebab keras hatinya seseorang. Bahkan sebaliknya, kalau kita ingin lembut hati, falyudni minhu yatima, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin dilembutkan hatinya, hendaknya didekatkan kepadanya anak-anak yatim. Diambil anak yatim, diusap kepalanya, diberi makan seperti yang ia makan, diberi baju seperti yang ia kenakan, maka itu yang akan melembutkan hati. Banyak kejahatan terselubung di balik pengurusan anak yatim, yaitu di balik urusan panti asuhan. Hati-hati yang ngurus panti asuhan. Yang ngurusi anak yatim, ketahuilah Anda tidak boleh makan harta anak yatim. Semua sedekah yang diberikan oleh orang kepada anak yatim, Anda enggak boleh makan. Sekarang malah anak yatim dijadikan untuk menyebar proposal. Punya anak yatim 200. Keliling sana kemari cari duit. Dapat duit tapi anak yatimnya tetap nyungsep. Yang kaya ustadznya. Ustadz neraka jahanam. Hati-hati. Wah, kalau sudah cari duit atas nama anak yatim paling mudah. Orang jahat pun ternyuh hatinya. Sudah dapat duit tak taunya apa hartanya bukan untuk anak yatim. Untuk kesenangan sang ustadz. Wah, ini ustadz masuk neraka lewat pakai kopiah putih. Hati-hati. Waspada urusan anak yatim. Kalau Anda ngurusi anak yatim, yang waspada, takutlah kepada Allah. Jadi begini, kalau Anda tidak kaya, jangan ngurusi anak yatim. Kalau ternyata Anda dipasrai ngurusi anak yatim, kok Anda fakir? Bagaimana Anda? Kalau mangkana honiyan fal ya'kul fal yasta'fif. Yasta'fif, kalau orang kaya enggak boleh makan. Kalau fakir fal ya'kul bil ma'ruf, kata Allah. Kalau kamu orang fakir kok ngurusi anak yatim, kamu boleh makan bersama anak yatim tapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf ada dua makna. Bil ma'ruf itu makan yang wajar seperti yang mereka makan. Kalau mereka pakai kerupuk, kamu juga pakai kerupuk yang ngurusi. Jangan anak yatimnya pakai kerupuk, yang ngurusi pakai paha ayam. Hati-hati, ya'kul bil ma'ruf. Uruf itu kebiasaannya anak makan. Wah, ini hati-hati urusan anak yatim. Yang kedua, bil ma'ruf ini mananya, kamu boleh makan seperti mereka makan, tapi kalau sepanjang hidupmu tiba-tiba kamu berubah jadi kaya, wajib kamu hitung dulu berapa yang pernah aku makan diganti. Kalau tiba-tiba mati dalam keadaan fakir, enggak dosa, asalkan makannya benar. Ini yang ngurusi anak yatim, jangan senang-senang ngurusi anak yatim ya, tapi tak taunya enggak punya ilmu. Semua yang diwakafkan, dihibahkan untuk anak yatim, hanya untuk kepentingan anak yatim. Jangan digunakan untuk yang lainnya. Hati-hati ini, atas nama lembaga, atas nama panti asuhan, atas nama anak yatim, Masya Allah, banyak bantuan, tapi kadang setan merusak kita. Jadi anting istrinya, jadi gaun istrinya, jadi baju anaknya, anaknya yang tidak yatim mendapatkan bagian, na'udzubillah. Paling berat itu anak yatim. Kemudian yang kedua, masalah anak yatim, yang perlu kami hadirkan, jangan diyatim-yatimkan deh. Kasihan dia. Suatu ketika ada anak kecil menangis. Ada anak kecil pada zaman Nabi, anak-anak kecil pada bermain-bermain biasa. Tapi ada satu anak kecil di pojok. Dia menitikkan air mata, menangis dengan kesendiriannya. Lalu Nabi menghampirinya. Nabi bertanya, "Kenapa anak kau menangis?" Anak kecil menjawab, "Aku tidak bisa bermain dengan mereka." "Kenapa?" "Karena mereka telah diberi oleh ayahnya mainan dan diantarkan oleh ayahnya ke sana. Sementara aku tidak ada yang berikan kepadaku mainan." "Loh, kenapa?" "Ayahku meninggal di medan laga, aku yatim. Dan tidak ada yang memberikan kepadaku mainan dan tidak ada yang menghantarkanku ke sana, ya Rasulullah." Mendengar ungkapan seperti itu, baginda tersenyum. Memang beliau adalah Ar-Raufur Rahim, yang penuh kasih. Dipeluklah anak kecil itu, lalu berkata Rasulullah, "Apakah kamu tidak ridho, tidak rela jika aku akan menjadi bapakmu?" Sang anak melihat wajah baginda Nabi dengan berbinar-binar, dengan penuh kegembiraan, wajah berseri-seri. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat senang, ya Rasulullah." "Baik." Lalu Nabi menghantarkan anak tersebut main bersama anak-anak yang lainnya. Bukan diyatim-yatimkan, bahkan Nabi mengatakan, "Aku adalah bapakmu." Maksud kami itu begini, kalau memang di rumah Anda, Anda sebagai seorang pengurus panti asuhan, sudahlah, jadikan bapaknya adalah Anda. Jangan diyatimkan, dijejer. Itu anak yatim itu aku nemu dulu di rumah sakit, gak punya bapak ibu, itu mati tabrakan. Ini apa itu? Anak yatim diyatim-yatimkan ini. Genes terus setiap hari mau pamer, dipamerin sama orang, diulang-ulang dukanya dia itu. Ini ibunya meninggal, itu ibunya, ibu bapaknya meninggal, kecelakaan ini. Ingat lagi. Kalau Anda nyantuni, jangan diyatim-yatim. Aku bapaknya, selesai. Gitu. Biar besar hatinya. Cuman kadang nih memang betul-betul di yatim-yatim kan biar dapat duit. Sudah begitu duitnya bukan untuk anak yatim lagi. Dosanya double nih manusia. Hati-hati urusan anak yatim. Harus sedikit tegas bab-bab seperti ini. Mengambil hartanya orang biasa saja haram bagi anak yatim. Na'udzubillah. Dan ingat, wallah Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba yang menolong hamba yang lainnya. Kalau Anda ingin pandai anak-anak Anda, pedulilah dengan anak yatim. Maka Allah akan berikan pertolongan kepada anak-anak Anda. Jangan egois. Maka sekarang harus berpikir, pulang dari tempat ini, aku akan mengambil satu dua anak yatim untuk aku biayai seperti aku biayai anakku. Allah hebat. Kalau Anda membiayai anak yatim seperti Anda membiayai anak Anda sendiri, maka ketahuilah yang lebih pandai adalah anak Anda duluan. Karena Allah sudah berjanji, Allah melalui lisan Rasulullah, Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan berikan pertolongan seorang hamba yang menolong saudaranya. Karena Anda menolong anak yatim, maka Allah akan menolong anak Anda. Itu lebih dahsyat daripada Anda mendatangkan tukang kursus, bimbel, kesuksesan yang sesungguhnya itu. Karena pertolongan bukan dari manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil anak yatim. Biayai anak yatim. Tapi ingat, kalau Anda harus merawat anak yatim, harus Anda hantarkan kepada Allah. Jangan sampai seperti sebagian orang, sadar sosial tapi salah. Sadar sosial, dia menyantuni anak yatim, tapi tidak diarahkan dalam urusan agama. Sehingga hanya disekolahkan SD, SMP, SMA, sampai fakultas kedokteran barangkali, tapi tidak kenal Allah. Sangat rugilah Anda yang membiayai orang yang tidak kenal Allah. Karena apa? Kalau orang tidak kenal Allah akan berbuat jahat, maka dosanya adalah karena Anda. Kalau seandainya anak yatim itu sepanjang hidupnya bodoh dan tolol, tidak punya ilmu, maka dia kalau berbuat jahat hanya nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi karena Anda sudah nyekolahkan dia, sekolah tinggi-tinggi, tak taunya tidak ada didik kenal Allah, tidak kenal agama, karena dia sudah punya punya pendidikan tinggi, dia bisa kerja di mana-mana. Kalau berbuat jahat, tingkat tinggi dan dosanya adalah ditumpangkan kepada Anda yang katanya ahli sujud. Anda harus waspada yang demikian itu. Jangan latahnya kalau akan anak, harus punya prinsip, aku hanya akan duitku terbatas. Aku hanya mampu membiayai 10 anak. Maka 10 anak harus aku pilih biar pahalaku berlipat-lipat, tidak asal orang aku biayai. 10 anak dengan syarat yang mau aku biayai adalah harus mau belajar agama lebih dulu. Harus gitu dong. Bukan hanya orang yang Anda jangan sok jadi pahlawan deh ingin menyelesaikan semua masalah. Siapa yang nyekolahkan dia nanti kalau bukan saya? Hei, ada Allah. Tapi di saat Anda akan menyelesaikan masalah orang, Anda harus berpikir, aku akan membiayai sekolahnya seorang anak. Tapi syaratnya dia harus mau kenal Allah. Dia enggak mau, cari yang mau kenal Allah karena duit Anda terbatas. Kalau Anda membiayai tidak kenal Allah, Anda ikut menyumbang di dalam kejahatannya. Baik, urusan anak yatim ini. Dan jangan digunakan harta untuk anak yatim untuk yang lainnya. Pernah suatu ketika ini adalah, makanya kadang ilmu itu diambil dari orang yang tidak alim sekalipun. Kita juga sering terlena, bukan sering terlena, waktu itu terlena berkali-kali. Tapi dikagetkan oleh sebuah pertanyaannya seorang ibu di Jawa Tengah waktu itu. Kami berada di panggung seperti itu, panggung dekor adalah waktu itu santunan anak yatim. Tiba-tiba ada seorang ibu bertanya, Buya, bagaimana hukumnya menggunakan harta santunan anak yatim untuk nyewa dekor sama drum band? Saya kaget waktu itu. Langsung spontan saya jawab, haram hukumnya, panitia harus menggantinya. Anak yatim enggak makan drum band, enggak makan dekor, dia butuh duit untuk biaya sekolah dan biaya makan. Kalau panitia ingin nyewain drum band adalah dari duitnya sendiri. Jangan dari duit santunan anak yatim. Awas, hati-hati. Kalau ingin masang dekor, promosikan dekor siapa yang bantu. Jangan diambil dari dana sumbangan anak yatim. Awas, hati-hati. Waspada urusan anak yatim. Pernah suatu ketika ada di Pondok Pesantren Pusat Cirebon, ada satu pengusaha yang ingin membantu berapa karung beras, 30 atau berapa per bulan. Tapi untuk anak yatim tidak kita terima. Kita arahkan ke tempat lain yang hanya anak yatim saja. Kenapa? Di sini bukan anak yatim saja. Bahkan anak yatimnya pun tersembunyi, tidak diyatim-yatimkan. Kalau Anda ingin bantu, bantu pondok aja deh. Gak usah bantu anak yatim di sini. Kalau bantu anak yatim, lebih susah saya ngaturnya. Nanti anak saya makan juga. Makan hartanya anak yatim. Maka tidak kita terima. Kalau nyumbang Al-Bah, anak yatim gak bisa. Karena anak di Al-Bahjah gak ada yang diyatimkan, bapaknya saya. Gak perlu diyatim-yatimkan. Bahkan sampai hari ini banyak enggak tahu siapa yang yatim. Enggak usah dijajar, ini anak yatim. Enggak usah. Kemudian juga ini adalah peringatan. Kalau Anda ingin mengadakan acara dan sebagainya lah, janganlah Anda datangkan anak yatim ke rumah Anda, kasihan dia. Waktu belajarnya habis. Ini sebagian orang kaya itu latah. Syukuran ngundang anak yatim biar berkah. Biar lebih berkah Anda kirim makanan ke pondoknya dia. Kirim duitnya ke sana. Ini pun ilmu kami ambil waktu kami berada di sebuah tempat. Ceritanya begini. Kami datang di situ ada anak yatim, kurang lebih ada 150, ada berapa bis itu? 2, 3 atau 4 bis. Masya Allah, dari mana ini? Dari tempat. Berapa lama perjalanan dari sini sana? Hampir 2 jam. Perjalanan dari pondoknya sampai ke tempat tersebut 2 jam. PP berapa? 4 jam. Acaranya berapa? Acara di sini paling enggak 2 jam, 6 jam, setengah hari. Ngajinya gimana? Ya harus libur, Buya. Terus gimana kok begitu? Kata kiai ustadznya, ya gimana lagi, Buya? Wong diundang kalau enggak nanti ya. Kadang-kadang kita butuh tuh seperti itu, sebab kalau pulang mesti dikasih saku anak-anak, nanti dikumpulin buat kas anak yatim, astagfirullah. Akhirnya kita ingatkan, Bu Haji, kalau mau berbuat baik enggak usah begini. Daripada transportasinya buat bisnya dan sebagainya, mending dikirim ke sana. Sebab anak yatim datang ke rumah kita, tersita waktunya, habis tenaganya. Dan mereka datang terpaksa berat. Kita ngurusi pondok, bukan anak yatim. Itu kalau ke rumah orang saja gak boleh, karena sehari itu akan hilang. Misalnya acara apa saja, ada pengantin, gak bisa. Kenapa? Sehari perjalanan itu berapa jam? Satu jam saja sudah ketinggalan pelajaran, apalagi setengah hari. Anda jangan latah deh kalau orang kaya lalu ngundang anak yatim ke rumah dipikir berkah. Bukan tambah berkah nanti. Nyiksa anak yatim itu. Kirimkan uang ke anak yatim sana, ke rumahnya sana, ke pondoknya sana, selesai. Berapa jam harus bawa ke rumah Anda? Kasihan mereka datang terpaksa. Sebab kalau enggak datang enggak dikasih duit. Hei orang kaya, jangan latah. Kalau Anda ingin bantu anak yatim, kumpulkan duit, kirim ke sana. Coba duitnya diberikan kepada anak yatim. Biaya transportasi, biaya bisnya, kasihkan anak yatim. Allah, lebih banyak lagi. Kemudian apa? Anak yatim masih bisa tetap belajar di tempatnya sana. Kalau anak kecil mah kadang-kadang senang, senang main, senang jalan dan sebagainya. Tapi pengurus tuh susah kalau ada santri keluar pondok. Karena kalau para santri, kalau pengurus tuh memikirkan agar santrinya benar. Sementara kita di luar tidak pernah memikirkan itu. Baik, ini urusan anak yatim, hati-hati. Baik, ayo hormati anak yatim, muliakan anak yatim. Agar lembut hati kita, agar kita bisa bersanding dengan Nabi Muhammad. Dan jangan berbuat zalim kepada anak yatim. Dan ingat, bulan Muharram bukan bulannya anak yatim. Kadang-kadang anak yatim dijajar, Masya Allah, di bulan Muharram, santunan anak yatim di panggung megah. Yang digunakan untuk panggung adalah duitnya anak yatim. Sudah begitu dapat duit 50 ribu untuk satu tahun. Sebab nanti ada santunan lagi tahun depan. Satu tahun 50 ribu, beli garam itu di mut. Isep. Model apa itu, ayo. Ayo ambil anak yatim. Pulang dari rumah ini harus ada ilmu yang manfaat. Anda bawa anak yatim. Dan Anda biayai. Paling indah di hari ini, Anda hantarkan ke pondok. Kalau di rumah Anda, mungkin di rumah Anda pun juga tidak bisa baik, karena mungkin ada anak-anak Anda dan sebagainya. Mungkin lawan jenis lagi perempuan. Paling indah di hari ini adalah Anda mengambil anak yatim, Anda rayu dia, Anda manja dia, Anda sanjung dia, lalu Anda hantarkan ke pondok pesantren. Anda yang biayai. Hebat. Anda biayai. Sampai apa? Sampai jadi ulama. Allah, hebat. Jangan biayai sebulan, dua bulan, selesai. Ketahuilah, kalau Anda membiayai dia, Allah menolong anak Anda. Lebih hebat daripada pertolongan manusia. Anda akan menemukan keajaiban. Tolong anak yatim. Kalau ternyata Anda kelas pelit banget, super pelit, insya Allah enggak deh. Anda rayu anak yatim masukkan Al-Bahjah, bukan Anda yang bayari. Biar sesepuh yang lain masuk surga, bukan Anda yang masuk. Ayo, mau enggak? Serem banget ancaman Buya enggak masuk surga ini. Pokoknya harus perhatian, maksudnya pulang hari ini harus mikir anak yatim. Sebab selama ini ada tanggapan anak yatim bandel, begitu kan? Gimana tidak bandel? Bapaknya meninggal, ibunya repot kerja, Anda enggak ngurusi kok. Ya kan? Betul kan? Ya bandel dia, enggak ada yang ngurusi. Anak yatim tidak harus bandel, anak yatim hebat. Orang terbagus di dunia dan akhirat anak yatim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam kita Imam Syafi'i yatim, kurang apa? Ayo, kurang jelas. Anak yatim bisa jadi hebat kok. Orang-orang besar justru anak yatim. Jangan pandang biji anak yatim. Bandelnya anak yatim permasalahannya adalah yaitu tadi, bapaknya wafat, ibunya sibuk kerja, orang lain enggak ngurusi dia, maka enggak boleh anak yatim bandel. Ayo kita pikirkan. Pulang dari tempat ini harus cari anak yatim. Anda biayai. Tidak banyak kok anak yatim tuh, mungkin standar deh. Kita masukkan pondok-pondok, kita carikan yang harga murah-murahnya 500 ribu per bulan. 500 ribu per bulan Anda ambil satu anak yatim. Kalau Anda kelas pelit, ya bagi dua deh. Anak yatim belah jadi dua, 250-250. Masih keberatan, keterlaluan. Sudah satu anak yatim 5 orang. Anggap saja satu anak yatim 5 orang, ini berapa anak yatim bisa terselesaikan oleh orang di Masjid Syiarul Islam ini. Tapi ingat, jangan menghantarkan mereka kecuali pendidikan agama terlebih dahulu. Mondok pesantren. Kalau Anda jangan mau. Anda jangan mau dibohongi oleh setan. Harus mondok pesantren zamannya ini. Zamannya zaman rusak. Kalau Anda keluar duit, jangan main-main. Jangan sok. Dia enggak mau terus gimana? Cari yang mau. Masih banyak anak yatim yang lainnya kok. Harus jelas. Setelah itu istimewa Anda. Ilmu yang manfaat. Anda punya anak yatim, tak tahu anak yatim yang Anda biayai jadi ulama besar, Anda lupa lagi waktu itu. Karena sangat ikhlasnya Anda. Waktu Anda meninggal kaget, lu kok dapat pahala gede ulama besar yang biayai Anda. Lu pahala ngalir terus. Anak yatim yang Anda biayai jadi ulama besar. 2000 berapa? Kita sudah dikubur. 2000 berapa? Aduh, Masya Allah. Ada dapat kiriman, Masya Allah. Indah ya, jelasnya Allah. Ayo anak yatim. Ada pergerakan? Tim? Timbal Bahja Kuningan siap untuk menampung. Opsi pertama adalah satu anak yatim kurang lebihnya berapa? 500 sampai 700 ribu. Didaftarkan nanti. Sekolahnya akan kita pilihkan. Cari anak yatim. Atau Anda membiayai nanti kumpulkan cari anak yatimnya. Mungkin ada orang yang saya punya duitnya nggak bisa nyari anak yatimnya. Atau ada yang satu ngasih kabar ada anak yatim tapi nggak bisa biayai. Ini bisa dikombinasi ini. Misalnya si A punya duit tapi nggak tahu anak yatim. Si B punya informasi anak yatim, digabungkan. Atau Anda mencari anak yatim, 500 ribu lah minimal lah, untuk makan aja lah. Nanti masukkan pondok lah, kalau di Al-Bahjah itu memang tidak ada. Kalau Al-Bahjah nanti derajat terakhir. Misalnya Pak, Anda pelit. Nggak mau biayai. Nggak mau biayai, sudahlah Anda cari anak yatim, Anda rayu masukkan ke Al-Bahjah nanti. Kita akan rawat mereka insya Allah, sesepuh yang lainnya yang mereka rindu surga yang bakal biayai. Cuman ini adalah perlu harus promosikan semacam ini, tergugah. Anda tidak akan kurang sedikit pun. Ini lebih hebat daripada Anda membiayai anak Anda dengan kursus yang bermacam-macam. Karena apa? Janji Nabi, Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba yang menolong saudaranya. Anda bisa daftar nanti dimanapun stasiun radioku yang ada ataupun pesantren radio pesantren Al-Bahjah yang ada. Anda bisa berkata, tolong tim Al-Bahjah, saya punya uang ini, saya pengen rawat 5 anak yatim 2 juta setengah per bulan. Oke, nanti akan dicarikan uangnya, ini akan dicarikan nanti. Bahkan kalau Anda pengen tahu orangnya yang mana juga bisa, kalau tidak juga nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau tahu itu ada kelebihannya, merasa itu anak yang dirawat tuh nggak akan puas. Ada suatu orang yang mana anak saya itu setiap tahun juga nambah kirimannya, bahkan nanti saat dikirim luar negeri pun bakal biayai dia. Ingat, selesai sampai di sini, insya Allah harus dapat ilmu yang manfaat. Pertama, jangan dolim pada anak yatim. Yang kedua, harus kita peduli dengan anak yatim. Hari ini malam pergerakan peduli anak yatim. Dan ingat, jangan nyantuni anak yatim hanya di bulan Muharram saja. Anak yatim adalah bukan robot, tapi dia manusia seperti anak Anda. Makannya setiap hari bukan setahun sekali di bulan Muharram. Was ya. Insya Allah, ini saja. Bismillah. Kita lanjutkan, kita baca kitab Safinatul Fasrun Fasal. Syurutu jam'i taqdim. Jam'i taqdim kena. Ini yang buka kena ini winter nih. Mana? Bab mana? Bab tayammum. Dibukakan dipikir disiapin, dibuka dong. Dan bab tayammum. Nah, anak yang winter nak soleh kalau bukain dipaskan juga. Mana batasnya? Bab tayammum. Syurutut tayammum. Syaratnya tayammum. Syarat sahnya tayammum. Tayammum baru kemarin sudah disebutkan bagaimana orang, sebab orang boleh bertayammum ya, tidak adanya air ya. Kesimpulannya orang boleh bertayamum karena tidak adanya air. Dan tidak adanya air hanya ada dua. Tidak ada air itu dibagi dua. Tidak ada air secara sesungguhnya. Tidak ada air yang artinya air ada tapi seperti tidak ada. Simpulannya orang boleh bertayamum kalau tidak ada air. Tidak ada air ada dua. Yang pertama, tidak ada air secara sesungguhnya, misalnya apa, paceklik kering, tidak ada air sama sekali. Atau kita berada di padang pasir, tidak ada air sama sekali, boleh bertayamum saat itu. Yang kedua adalah ada air, tidak ada air, tapi maknanya tidak ada air secara maknawi, yaitu air ada tapi seperti tidak ada. Contoh, Anda hidup di rumah di Kuningan yang air selalu mengucur dari Gunung Ciremai. Bahkan lewat sungai, lewat rumah Anda, pengairan Masya Allah. Cuma tiba-tiba Anda punya penyakit demam parah. Kalau nyentuh air, gemigil. Sakit parah. Bisa pakai air? Nggak bisa. Makanya air ada, seperti tidak ada. Atau Anda sakit, punya sakit luka. Kalau bersentuhan air, rusak tangannya. Air ada, seperti tidak ada, maka boleh bertayamum. Atau Anda punya rumah, kamar mandinya terpisah. ada Gunung Ciremai kebakaran, harimau pada turun. Rupanya harimau turun menjaga kamar mandi Anda. Anda ngintip dari rumah, mau ke kamar mandi, ada harimau. Di rumah nggak ada air. Air ada, tapi seperti tidak ada. Itu boleh bertayamum. Kemarin sudah kita rinci, kapan wajib mencari, insya Allah. Mencari sudah pada pertemuan yang lalu. Kalau sudah lupa ya, gimana lagi? Nah, sudah kita hadirkan waktu itu beberapa waktu yang lalu. Sekarang syarat sahnya tayamum. Syarat sahnya tayamum asyratun 10. Ayyaku nabi turabin. Tayamum tidak sah kecuali dengan debu dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Pasir yang berdebu boleh, tapi pasir tanpa debu tidak boleh. Harus berdebu. Debu. Anda tahu debu? Tanah yang berdebu. Debu yang bisa nempel di saat itu. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak sah kecuali dengan debu. Tidak boleh dengan jok mobil, tidak boleh dengan kaca, itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan mazhab yang lain seperti mazhabnya Imam Malik, mazhab Abu Hanifah bisa. Semua sa'idan thayyibah, semua hamparan boleh dijadikan kita tayamum. Gini boleh, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Di jok pesawat boleh mazhab Malik, selain mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Kalau Anda pengen bertayamum dimanapun berada, Anda harus nyisih mengambil seujung sendok teh, Anda simpan, bawa kemana-mana, tinggal kalau tayamum dibuka. Dibuka tadi langsung. Simpan lagi sisanya. Harus ada debunya dalam mazhab Syafi'i. Yang tidak ada debu tidak sah. Maka kalau kita di sebuah tempat di kendaraan kon tidak ada air lalu juga tidak ada debu, maka enggak usah bertayamum dalam mazhab Syafi'i. Salat saja, salat faqitut tahuraini. Salatnya orang yang tidak bisa wudu dan tidak bisa bersuci. Wa yakuna turabu tahiran. Debunya harus suci, tidak boleh debu bercampur dengan bangkai. Bangkai itu kalau hancur melebur akan bersama debu. Kalau kita tahu ada bangkainya, debunya bersama bangkai, maka itu debu najis. Enggak boleh. Wa la yakuna musta'malan, tidak boleh debu yang musta'mal. Nah, ini peringatan. Mana debu yang musta'mal? Debu yang sudah dipakai untuk bertayamum tidak boleh dipakai lagi. Ini penting sekali. Contoh, sesendok debu saya taruh di atas kertas ini. Kita ratain. Baru salah satu bertayamum begini. Maka mana yang menjadi debu musta'mal yang tidak boleh dipakai lagi? Yang menjadi debu musta'mal yang tidak boleh dipakai tayamum lagi adalah yang rontok dalam usapan wajah saya ini. Bukan yang ada di kertas ini, jangan salah paham. Ini kebanyakan santri ngantuk yang hanya kerjaannya ngeliwet, itu salah. Bukan di sini, ini bisa dipakai 1000 orang. Ayo angkat tangan yang salah paham. Bukan ini yang musta'mal, ini saya pakai. Bisa orang lain lagi pakai. 1000 orang boleh pakai yang ini. Yang musta'malana ini. Yang rontok dalam usapan saya itu musta'mal. Yang masih di kertas ini biarpun dipakai 1000 orang tidak musta'mal. Harus paham makna ini ya. Jelas, sengaja saya tekankan begini karena orang salah paham di sini. Ini bukan musta'mal yang selep debu ya, rontokan debu yang sudah dipakai, jatuh enggak boleh dipakai lagi. Hampir enggak kelihatan. Wa la yukhalitahu daqiqun, tidak bercampur dengan tepung. Debunya campur tepung enggak sah. Seperti air tidak boleh bercampur dengan kopi untuk wudu, sama debu enggak boleh bercampur dengan yang lain, debu murni. Wa nahwu, dan yang lain selain debu apa? Ya tahu selain debu kayak apa ya, selain tepung? Apa? Selain tepung yang mirip-mirip debu. Ya pokoknya seperti itu. Selain tepung yang mirip-mirip debu. Ini contohnya satu tok wanahu ini, yang lainnya bingung nyarinya. Pokoknya mirip-mirip. Dedak. Dedak atau ya? Pakan ayam? Tak boleh. Campur dedak. Katel juga tidak boleh juga. Apalagi yang lembut-lembut kayak begitu. Jadi harus debu. Kalau debu bercampur enggak sah. Wa yaqsidahu, dan hendaknya itu bermaksud mengambil debunya. Jadi sengaja mengambil debu. Mengambil debunya sengaja. Jadi ada debu lalu kita sengambil mengajak. Saya sengaja. Kalau debunya datang enggak disengaja enggak sah. Misalnya Pak, pos ada angin topan, wah debu naik, tayamum enggak sah. Karena bukan mendatangkan debu kita. Wah, mumpung ada debu nih tayamum sekalian, nah itu tayamum enggak sah. Memang biarpun gelap matanya berdebu semuanya enggak sah. Karena kita tidak bermaksud mengambilnya. Ada jelas, harus bermaksudnya, bermaksud, aku ngambil sengaja. Wa yamsah wajhahu, mengusap wajahnya, mengusap wajah nanti kita. Wa yadaihi, dan kedua tangannya. Bidurbataini, dengan dua pukulan. Jadi mengusap wajah dengan mengusap muka itu dua kali pukulan. Jadi begini. Kalau tayamum, kalau wudu ini enggak apa-apa, enggak dilepas. Sebab kalau air bisa berjalan dan mencari tempatnya sendiri. Kami kalau tayamum, giliran mengusap tangan harus dilepas ini jemari. Apa cincin ini juga pukulan pertama dua kali purtun ya. Harus dua kali purtun wa bidzarbata ini satu kali pukulan jeder sekali pukulan yang kedua untuk tangan separuh dibagi dua ini belah separuh buat bawah separuh buat atas. Jemarinya jangan. Ini jangan sentuh. Untuk ketemu jemari ujung-ujung. Gini gak sah. Pokoknya intinya. Jangan dilepas sebelum merata. Sebab kalau lepas ini mustakmal. Kalau belum lepas. Anda boleh ratain. Selagi tidak dilepas. Telapak jangan disentuh. Karena ada debu suci tadi. Baru begini. Dua kali pukulan maknanya begini. Harus dua kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan yang kedua adalah untuk tangan. Seperti itu. Kalau satu pukulan enggak sah. Misalnya begini. Separuh untuk wajah. Separuhnya untuk tangan lagi. Separuhnya enggak sah. Pokoknya harus dua pukulan dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Selesai. Itu masalah tayamum. Wa yuzilan najasata, kalau ada najisnya hendaknya dihilangkan dulu. Najis yang bisa dihilangkan. Kalau najis yang enggak bisa dihilangkan, mungkin ada yang berkata, ini kan bab enggak ada air, gimana membersihkan najis? Babnya enggak ada air kok. Saya tadi nengok ke atas, tatanya ada burung langsung jatuh, menjatuhin kotoran di muka saya. Wah, gimana nih? Enggak ada air. Berarti karena najis. Selagi Anda bisa menghilangkan, cari alat bersuci. Air dihilangkan dulu. Kalau enggak ada, ya sudah. Kalau enggak bisa, karena enggak ada alat untuk mensucikannya, ya bertayamum saja. Bertayamum saja. Jadi membersihkan najis itu adalah kapan? Di saat kita bisa mensucikannya, membersihkan najis tersebut. Cuma nanti jika ada orang bertayamum dalam keadaan punya najis yang belum bisa disucikan, maka apapun bentuknya dia harus mengulang sholatnya di saat sudah ketemu air lagi. Kalau kita bertayamum dalam keadaan masih terkena najis, belum bisa disucikan, maka kita nanti setelah ketemu air wajib mengulang sholatnya. Baik, itu gambarannya kayak gitu. Najis harus. Wa ayyajtahida fil kiblati, mencari kiblat terlebih dahulu. Kiblatnya cari dulu dong. Kalau mau bertayamum, ini Ibnu Hajar mengatakan kiblatnya tahu dulu enggak? Kalau di rumah sendiri sih jelas kiblatnya. Ini gambarannya kalau Anda di padang pasir. Anda di padang pasir, insyaallah Anda nyampe Mekah sana deh. Hah? Baru ketemu padang pasir sini. Sini padang pasir, padang rumput di sini. Di sana padang pasir, hamparan luas. Yang mungkin Anda ingin sholat di tengah jalan. Bukan di tengah jalan, pinggir jalan dong ya. Maksudnya di perjalanan, Anda sholat di perjalanan. Enggak ada apa-apa, enggak ada air. Adanya debu untuk bertayamum. Maka disebutkan di sini, sebelum kita melakukan tayamum, kita harus tahu mana kiblatnya dulu dong. Kalau sudah tahu kiblatnya, maka baru bertayamum. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. Imam Romli mengatakan enggak usahlah, yang penting tayamum dulu, baru nanti cari juga enggak apa-apa. Baik, enggak apa-apa, sesuai dengan kitab Safinatun Najah, cari kiblat, yang kiblat di mana? Sana. Baru setelah itu tayamum. Wa yakuna tayamum ba'da dukhulil waqti. Dan tayamum itu sah kalau sudah masuk waktu. Contoh kalau Anda mau sholat duhur, duhur masuk jam 12 siang. Lalu Anda mengerti tidak ada air, maka Anda boleh bertayamum untuk sholat duhur kalau sudah masuk jam 12 siang. Sebab tayamum Anda baru dianggap sah kalau sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau Anda tayamumnya jam setengah 12 atau sebelum masuk waktu duhur Anda bertayamum, maka tayamum Anda tidak sah. Berbeda dengan wudhu. Anda wudhu jam 8 pagi pun juga sah. Yang penting Anda tidak batal untuk sholat duhur, sah. Kalau wudhu, tidak harus nunggu waktu masuk. Tapi kalau tayamum, harus nunggu masuk waktu sholat. Ini disebutkan. Wa'adiyatayammama wa'ayyatayammama likulli fardin. Bertayamum setiap kali fardu. Jadi, tayamum satu hanya boleh digunakan untuk sholat wajib satu. Kalau Anda menjamak sholat duhur dengan asar, maka harus dua kali tayamum. Tapi kalau Anda tayamum boleh untuk melakukan sunat berkali-kali. Misalnya Anda sholat, Anda tayamum untuk sholat isya. Tayamum sekali untuk sholat isya, setelah itu Anda boleh taraweh, boleh sholat bermacam-macam dengan tayamum satu. Yang jelas fardu satu, kalau sunnah boleh banyak. Ini saja insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang antara beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, sama mau bertanya, apakah disebut anak yatim anak yang ditinggal bapaknya dari hasil di luar nikah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hasil di luar nikah tidak punya bapak, bukan ditinggal bapaknya. Anak hasil berzinaan adalah anak yang tidak punya bapak. Seorang wanita, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Seorang wanita melahirkan seorang anak tanpa seorang bapak karena berzinaan, maka ketahuilah anak tersebut lebih yatim dari anak yatim. Kalau anak yatim biasa, bisa saja dia lahir dari perempuan yang baik-baik, bapaknya meninggal dunia. Tapi kalau yang satu ini lahir dari perempuan yang pernah berzina, maka dia lebih yatim daripada anak yatim. Lebih harus kita perhatikan. Dan kita tutup aibnya, ibunya. Nggak boleh dia tahu kalau ibunya pernah berzina. Supaya secara psikologi tidak merasa terendahkan. Lebih yatim daripada anak yatim. Lebih gede pahalanya kalau Anda rawat dia. Tapi dengan catatan Anda harus menutup. Bahkan mungkin Anda sampaikan bapaknya meninggal. Di mana? Nggak tahu. Anggap saja seperti anak yatim. Beritakan kepada dia kalau dia yatim, bapaknya meninggal dunia. Tapi kita yang merawat lebih yatim daripada anak yatim dia. Lebih gede lagi pahalanya. Sebab kalau anak yatim biasa-biasa kan, ada anak yatim biasa. Bapaknya bagus, ibunya baik, lalu bapaknya meninggal dunia. Tapi kalau ini, dia tidak punya bapak. Bapak menzinanya adalah berzina, dia orang yang tidak baik. Ibunya telah melakukan zina. Maka dia lebih perlu perhatian daripada yang lainnya. Dan jangan direndahkan anak kecil tersebut. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrati. Semua anak kecil terlahir dalam keadaan suci yang dosa ibu bapaknya. Maka jangan seperti keyakinan ada anak jadah, anak haram, anak enggak, yang haram pekerjaan bapak ibunya. Pekerjaan ibunya, bapaknya enggak ada dia. Jangan sampai anak itu dihinakan. Justru anak itu hendaknya kita jaga, kita muliakan. Dan dia adalah bersih, tidak punya dosa. Dia bisa menjadi waliullah. Dia bisa masuk surga. Jangan percaya dengan hadis palsu bahwasanya anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 turunan. Itu hadis bohong, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita menutup, hati-hati, memuliakan. Bahkan ibunya pun kita besarkan hatinya. Biar tobat, biar menyesal, biar bisa merawat anak dengan baik. Naudzubillah. Allahu a'lam bissawab. Baik, saja dari jemaah ibu-ibu. Katanya tidak boleh. Apa itu? Melaksanakan kurban sebelum melakukan ekah. Apakah itu benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bilang enggak boleh, Ibu? Orang mana yang bilang itu? Siapa dulu yang ngomong? Hah? Memang ada orang ngomong gitu? Ada. Suruh ngaji dia. Masa belum akikah enggak boleh kurban, dari mana ini? Hah? Ilmu itu harus benar supaya tidak bikin bingung masyarakat. Ada orang belum akikah, belum diakikahi, bukan akikah. Ada orang belum diakikahi, kemudian dia ingin korban, bagaimana? Yang jelas gini loh ya, Ibu harus tahu hukum akikah. Ini terus berulang-ulang pertanyaan begini nih, sampai saya itu bingung kok. Selalu berulang-ulang pertanyaan akikah korban, akikah korban. Akekahmu itu bukan atasmu. Ibu pengen korban, belum akekah. Yang sunnah akekahi ibu itu siapa sih? Bapakmu dulu tuh loh, sudah kelewat ceritanya, bukan urusanmu itu. Maksudnya ayah andalah yang mengakekahi anda di masa anda kecil. Tak taunya anda dewasa belum diakekahi, kan begitu. Sebetulnya tugas akekahmu adalah ayahmu, bukanmu. Tugasmu ngakekai anakmu. Kalau diri anda sendiri, misalnya saya sekarang, di bulan haji saya belum diakekai abah saya. Kemudian saya mau korban. Mana yang didahulukan? Urusanku, urusan korban. Oh, ngakekah saya, urusan bapak saya kok. Ya korban dong saya dahulukan, karena apa? Tugas saya adalah korban. Kecuali begini, pas tanggal 1, tanggal 5 Zulhijjah, 5 hari, istri saya melahirkan anak. Berarti saya hendaknya mengakekai anak saya. Pada. Berarti yang mengakekai anak saya siapa? Saya. Lalu saya juga pengen korban. Saya. Beda loh ya ini. Ada orang dipikir akekah untuk saya. Akekah itu bapakmu yang tugas ngakekai dirimu, bukan kamu, kan gitu loh maksudnya. Saya punya anak pas menjelang bulan haji, waktu haji. Akhirnya apa? Pas punya kambing 1. Tanggal berapa? Tanggal 10, pas hari raya korban, punya kambing 1. Mana yang saya dahulukan, akekah atau korban? Jawabannya sederhana, dahulukan korban dong. Pertama apa? Korban adalah tugas atasku sendiri, ya kan? Akekah juga tugas untuk saya. Cuman apa? Waktu akekah itu luas. Setelah bulan haji pun masih bisa akekah. Yang pertama, waktu akekah luas. Misalnya apa? Saya nyembelih korban hari ini, akekah kan bisa ditunda bulan depan, 2 bulan lagi. 1. Kemudian kesunahan korban lebih gede daripada kesunahan akekah, sehingga sampai seperti madhab Abu Hanifah mengatakan korban itu wajib. Jadi didahulukan korban kalau seperti itu. Kemudian pertanyaan akekah didahulukan mana dengan korban itu sebetulnya kesalahpahaman sebagian orang, bahwa orang menganggap kalau korban itu seumur hidup sekali. Itu salah faham. Makanya selalu pertanyaan begitu, saya belum korban kok, mana yang lebih akek, mana akek? Saya belum korban atau saya sudah korban? Kita itu korban itu disunahkan setiap tahun. Kapan kita menemukan bulan haji, kita sunah korban. Gak ada istilahnya, saya sudah korban. Gak ada. Jangan seperti keyakinan sebagian orang tuh korban dipikir seumur hidup sekali. Sehingga ada orang kaya ditanya, Bu, ayo korban yuk. Aduh, saya kan sudah. Kapan? 10 tahun yang lalu. Ini 10 tahun yang lalu. Ini salah paham tentang korban. Kurban itu seperti puasa Arafah. Puasa Arafah itu setiap tanggal 9 tiba, maka kita sunnah puasa. Kurban setiap bulan haji tiba, kita sunnah kurban. Seperti itu. Kalau wajib haji, setahun sekali. Baik, seperti itu. Jadi intinya, didahulukan kurban Anda, kalau itu pun urusan Anda dengan anak Anda. Apalagi urusan Anda dengan akekah diri Anda. Urusan akekah Anda dengan korban Anda, dahulukan korban secara otomatis jelas. Karena apa? Yang disunahkan mengakekahi Anda adalah orang tua Anda, bukan Anda. Yang kedua adalah, jika urusannya Anda ingin mengakekahi anak Anda pas di bulan haji, mana dahulukan? Sama, tetap didahulukan korban, karena kesunahan korban lebih hebat daripada kesunahan akekah. Kedua, karena akekah waktunya bisa panjang, bisa ditunda nanti, tapi kalau korban waktunya hanya 4 hari. Selesai. Dahulukan korban, insyaAllah. Hah? Yang penting korban, niat insyaAllah setiap tahun korban, amin. Besok pergi ke pasar kambing, beli kambing kecil-kecil, Anda titipkan ke seseorang, suruh ngerawat, nanti tahun depan disembelih. Kalau Anda takut kemahalan tahun depan, nyicil nih, beli 5 kecil-kecil yang murah-murah nanti. Sebab di negeri kita ini budaya korban belum banyak. Tapi kalau negeri Arab sana, waktu kita sekolah dulu, yang namanya budaya korban itu sudah luar biasa. Jadi saya itu kaget. Ada pertama kali kita berhari raya dalam keadaan kami berkeluarga. Kita sholat di masjid, ada orang bertanya, ya, Anda mau kirim kepada ente daging, marhaba. Iya. Kebayang di Indonesia kalau orang ngirim kambing kan 5 on ya, enggak 7 on begitu. Tak tahu yang dikasih karung, grebuk. Lah, apa ini? Separuh kambing. Lah, separuh. Tidak lagi tadi jadi separuh lagi, bingung kita dengan istri. Ya Allah. Jadi orang di sini kalau ngasih kambing paruh. Seperempat. Kenapa? Setiap keluarga sadar korban. Jadi bukan korbannya bukan 220 kambing untuk 220 KK. 200 200 kakak dapat 5 on ya buat sop. Memang mungkin ya karena watak kita ya, Allah ngasih rezeki juga begitu. Kalau orang sini kan makan daging kan pakai soto cuwiri kecil-kecil, makanya kasih kambing sedikit. Suka pelit sih, makanya kalau pelit kasih dikit. Coba makannya pakai soto kan, soto potong dikit-dikit, nanti sayurnya banyak. Coba Anda kalau hidangkan ke tamu banyak, Allah kasih rezeki banyak nanti. Kalau orang Arab sana kalau ngasih daging sama orang blup, gitu. Oleh makan ke rumah sama orang itu tidak berani makan. Jangan makan di rumah. Kenapa? Kalau sampai nanti di rumahnya orang itu kita tidak makan, dimarahin nanti. Wah, jadi kita tahan lapar di rumah. Wah, makan banyak di situ. Wah, dagingnya banyak begitu. Senang mereka kalau kita makan banyak. Dagingnya gede-gede, makanya Allah ngasih korban banyak. Kita suka bikin soto sih. Makanya kasih kambing sedikit, cukup lah. Alhamdulillah buat soto, karena hobimu soto. Ya. Sekarang hobi sedikit lah, nyajikan ke tamu yang gede-gede, nanti korbannya jadi banyak. Allah Alam Besar. Baik, Afwan Bu, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan membacakan satu pertanyaan tertulis dari jamaah. Itu yang datangnya dari Iwan dari Kuningan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau tanya, bagaimana cara sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Soalnya, saya suka malas bangun malam dan bangun sebelum fajar buat mengerjakan sholat subuh, dan juga gimana cara menjaga kehusuan dalam mengerjakan sholat dan selalu istiqomah. Cara sholat malam Nabi biasa, nggak aneh-aneh. Seperti yang Anda selama ini pelajari tentang sholat, ya itulah sholatnya Nabi. Takbiratul ihram, berdiri, seperti yang Anda baca. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat yang selama ini diajarkan oleh guru kita itu diambil dari Rasulullah. Dan begitulah Nabi sholat malam. Yang jelas Nabi tidak pernah kelewat sholat malam. Fatahajjat bihi nafilah talak, itu perintah sholat malam bagi Nabi. Sholat tahajud, sholat malam bagi Nabi hukumnya wajib. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Minimal 2 rakaat. 1 rakaat witir deh minimal, pelit banget tuh. Minta duitnya banyak, sholatnya pelit. Minimal witir 1, umumnya 3 rakaat. Ditambah 2 rakaat sholat hajat, sholat-sholat yang lainnya. Yang penting jangan sampai malam berlalu Anda tidak melakukan sholat malam. Itu saja. Adapun kemampuan orang berbeda-beda. Semakin banyak semakin baik, akan tapi jangan lupa, tidak cukup kita memperbanyak sholat, akan tapi kita perlu juga menjaga keistiqomahan. Jangan sampai sholat hari ini 1000 rakaat, besoknya enggak begitu. Mending 8 rakaat rutin, 8 tambah 3, 11. Atau 6 tambah 3, 9. Atau 4. Umumnya beginilah paling ringan. 2, 2 sama 3, 7. Atau Anda kelas ngantuk tidak kuat, 2 rakaat sama 2 sama 1. Witirnya 3. 2 rakaatnya ini adalah, ini paling ringan. Misalnya dua Anda niatkan gabungkan antara hajat, antara istikharah. Hah? Itu antara hajat dengan istikharah. Anda gabungkan saja sama tahajudnya. Karena Anda mungkin kelas-kelas pemalas. Minimal dua rakaat. Kemudian setelah itu dua rakaat witir sama satunya. Lima rakaat setiap malam. Istiqomah, tapi ingat jangan buru-buru. Doanya yang serius karena saat itu saat dikabul oleh Allah. Sayang dong. Allah sudah menantang kok. Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Mana yang minta akan aku kasih. Sayang dong malam itu. Biarpun Anda mulai hanya dengan lima rakaat sholat sudah indah, minta apa saja. Kebaikan dunia dan di akhirat. Seperti itulah pendidikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun caranya sholat khusyuk. Khusyuk adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagi kita kecuali berusaha saja. Sebab kekhusyukan karunia. Enggak bisa orang mengkhusyuk-khusyukkan diri. Biarpun kelihatannya badannya begini, bisa saja melanglang pikirannya ke tokonya, ke pasarnya, ke sayurnya, segala macam. Tapi khusyuk itu pemberian dari Allah. Cuman secara zahir kita ada dong upaya untuk menjadikan sholat kita khusyuk. Yang pertama, berusahalah kita memahami bacaan kita. Kalau bacaannya tentang alhamdulillah syukur, ya bicara syukur. Kalau bacaannya tentang surga, ya ingat surga. Kalau bacaannya tentang surga, ingat neraka, tidak khusyuk. Makanya kita harus mengikuti. Makanya pertama adalah bagaimana kita memahami bacaan ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kemana-mana. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Kasih. Dan seterusnya. Sampai Imam Haddad mengatakan, kalau memang kamu tidak bisa faham maknanya, paling tidak kamu hayalkan lafadznya. Ini adalah kelas paling pemula. Menghayalkan lafadznya, alhamdulillah. Kalau sudah ingat lafadznya, enggak ingat toko, insyaAllah. Hayalkan lafadznya. Alhamdulillahi Rabbil. Karena Anda tidak tahu maknanya. Pertama adalah itu, memahami maknanya. Yang kedua adalah, waktunya yang tepat. Anda harus sholat di waktu sholat. Jangan Anda sholat waktu nonton sinetron. Kalau ada pesan yang lewat, langsung ngambil mukena. Allahu Akbar. Belum selesai sholatnya, sinetronnya sudah main lagi. Gimana bisa khusyuk? Ada sebagian ibu gitu kan? Apalagi sudah keburu asarnya habis. Waduh repot. Ada waktu sholat, waktunya jaga toko. Nggak bisa. Allahu Akbar, mau beli, gak khusyuk. Ada waktu sholat nunggu HP, HP-nya berderik, gak khusyuk. Maka yang kedua adalah kalau Anda ingin khusyuk dalam sholat secara zahir, caranya adalah ambil waktu khusus untuk sholat. Kalau Anda punya toko, tulisi lagi sholat. HP matikan, jedes. Run, dering, getar, itu jangan dianggap itu. Nggak ganggu orang, tapi ganggu kita loh yang di saku kita getar. Aduh, ini orang ngasih duit lagi. Dering, sama, jangan bohong, nggak khusyuk itu. Jadi yang kedua seperti itu. Yang ketiga, setelah waktunya, yang ketiga adalah jangan buru-buru. Jadi makanya jangan buru-buru, ini penting sekali. Kalau orang sholatnya buru-buru itu, saya masih ingat kok masih anak-anak dulu. Sholatnya orang buru-buru itu, lihat, kalau sudah sholat Jumat, mau terakhir itu, kita sudah ingat sandal kita di mana. Assalamualaikum lompat pas sandalnya itu. Karena pengen lomba cepat keluar. Masih ingat kira-kira ya. Namanya anak kecil, pengennya wah lebih duluan. Terawih itu begitu, pengen cepat megang beduk, dung-dung-dung-dung gitu. Nah, makanya dalam Islam, dalam ajaran orang khusyuk, sholat itu ada mukaddimahnya qabliyah. Setelah itu ada ba'diyah. Setelah sholat ada zikir. Itu sebenarnya untuk melingkari, memagari sholat itu agar tidak masuk wilayah buru-buru. Sehingga mau sholat, ntar dulu, jangan sholat fardu. Kenapa? Kasih mukaddimah dulu. Apa itu? Sholat qabliyah. Setelah sholat qabliyah, sholat fardu. Setelah sholat fardu, mau lari, ntar dulu. Ngapain? Sholat baca zikir. Nah, nanti paling yang gak khusyuk yang paling terakhir nanti. Tengah-tengahnya ini bersih. Jadi ini ada makanya kenapa ada qabliyah ba'diyah untuk membersihkan ini daripada faktor keterburu-buruan. Kemudian yang keempat adalah memohon kepada Allah, Allah berikan kekhusyuan. Karena ini adalah murni pemberian dari Allah. Minta ya Allah berikan kepada kekhusyuan. Sehingga antara orang dengan antara satu orang saja berbeda-beda. Kadang kita sholat duhur bisa khusyuk, asar enggak. Apalagi antara orang dengan orang. Satu orang saja beda. Anda pun pernah merasakan mungkin. Suatu ketika ada sholat enak, benar Masya Allah, lama gak kerasa. Tiba-tiba kerasa lama banget. Karena apa? Ya ada yang ditunggu. Baik, itu saja. Semoga Allah memberikan kepada kita kekhusyuan di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Semarak Tahun Baru Islam bersama Habib Hisyam Habsyi hari Senin tanggal 30 Zulhijjah di mana? Masjid Baitur Rahman Sukamukti Jalaksana Kuningan. Tahun Baru Islam dengan Habib Hisyam Ustadz di Al-Bahjah. Baik, ini saja. Dan juga jangan lupa untuk bisa bergabung dengan radioku 104,8 FM Kuningan dan juga bergabung dengan tim dakwah Al-Bahjah Kuningan khususnya untuk bisa menyempurnakan program-program sudah ada dan juga untuk menambah program-program baru dan juga barangkali nanti ada di antara para hadirin atau para pemirsa pendengar yang rindu untuk menyambung masalah membantu anak yatim tadi, Anda bisa langsung berhubungan dengan yang ada di pusat sana dan tolong dari pusat siapkan panitia untuk yang ini. Tim pusat harus ada menyampaikan dan tim Kuningan menyiapkan panitia untuk menyambut jika ada hamba-hamba Allah yang ingin menyantuni anak yatim, bukan nyumbang sesaat, nyantuni sampai menjadi alim, sampai menjadi orang sukses. Boleh bergabung nanti, jangan khawatir ya. Ada janji Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami kasih sayangmu, ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami dan keadaan kami, ya Allah, kelemahan kami. Berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin kami untuk bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, lembutkan hati kami agar kami tidak berbuat zalim kepada siapapun. Lebih-lebih kepada anak yatim dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk merawat anak-anak yatim, ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk membesarkan, memuliakan anak-anak yatim, ya Allah, agar kami kelak bisa bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak yatim dan siapapun yang mendengar suara ini, yang hadir di tempat ini. Rindukan hati mereka untuk berkasih sayang dengan anak yatim, memuliakan anak yatim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun dari yang mendengar suara ini, dari anak-anak yatim, kuatkan batin mereka, kekuatkan hati mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah, dengan anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ini perkumpulan yang kau ridha, ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami di tempat seperti ini, jauhkan kami dalam perkumpulan ini dari prasangka buruk kepada siapapun, ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada siapapun, jauhkan kami dari dengki dendam kepada siapapun, gantilah dengan cinta, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami, ya Allah, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kepada mereka, kebaikan di dunia dan di akhirat. Kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jangan tinggalkan kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima kasih, mohon maaf untuk selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.